Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca dan mentala'ah tafsir kalimatut tauhid dengan penjelasan dari Syaikh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, ya, kita ingin saya bacakan dan sampaikan keterangan tambahan untuk sarah poin yang ketiga. Di matan disampaikan, walaisal murad qaulaha bil lisani ma'al jahli bima'naha. Bukalah yang dimaksudkan mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan dalam keadaan tidak tahu maknanya. Di penjelasannya dikatakan bahasanya, bukalah yang jadi maksud ucapan la ilaha illallah dengan lisan saja tanpa faham maknanya. Labuda anta ta'allama, anda harus mempelajari apa makna la ilaha illallah. Adapun jika anda mengucapkan la ilaha illallah dan anda tidak mengerti maknanya, fa innaka la ta'taqidu, maka anda tidaklah meyakini kandungannya. Bagaimanakah mungkin anda meyakini sesuatu yang anda tidak ketahui? Fala buddha, maka tidak boleh tidak, anda harus mengerti maknanya sehingga anda bisa meyakininya. Anda meyakini dengan hati anda apa yang dilafalkan oleh lisan anda. Fala zimun, maka satu hal yang harus anda belajar makna la ilaha illallah. Adapun semata-mata mengucapkan lisan tanpa faham maknanya, maka ini tidak berfaedah sedikit pun. Nah, berkenaan dengan masalah ini tentang syarat sah la ilaha illallah harus berilmu, tidak boleh bodoh dengan makna la ilaha illallah, ingin saya bacakan sejumlah beberapa poin dari buku Surut Sahadati ala ilaha illallah taksilan wa dirasatan, satu buku dua jilid tebal, membahas tentang 7 atau 8 syarat syahadat la ilaha illallah. Disampaikan di sini tentang ilmu tentang makna syahadat. Ilmu yang teranggap syarat dalam syahadat la ilaha illallah adalah ilmu tentang maknanya, makna yang diinginkan dari la ilaha illallah, ya, dari sisi nafian wa isbatan, ya, meniadakan kemusyrikan, ya, dari meniadakan ibadah dari makhluk wa isbatan, dan meneguhkan ibadah adalah hak Allah. Satu ilmu yang meniadakan ketidaktahuan dan kebodohan tentang usul la ilaha illallah dan konsekuensinya. Dan yang jadi maksud di sini adalah menjelaskan kadar ilmu tentang makna la ilaha illallah yang menjadi syarat untuk sahnya la ilaha illallah. Wa qad taqaddama, dan telah lewat, annahu al ilmu, bahasanya ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu dengan asal maknanya nafian wa isbatan, meniadakan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Wa sifatu hadzal ilmi, dan gambaran ilmu ini adalah ya'lamul 'abdu biqalbihi, seorang hamba mengetahui dan meyakini dengan hatinya bahasanya Allah taala wal ilahul haq, ada sesembahan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk ayu'badah disembah, wala yusyraka ma'ahu hadun fi ibadatihi, dan tidak ada satupun makhluk yang menjadi sekutu Allah dalam ibadah kepadanya. Satu pengetahuan yang terwujud dengan kepasrahan kepada Allah dengan tauhid, kepatuhan kepada Allah dengan taat, wal khulus minasyirki, dan membersihkan diri dari kemusyrikan. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya ilmu yang menjadi syarat sahnya ucapan syahadat la ilaha illallah adalah ilmu tentang aslu maknaha. Makna dari la ilaha illallah yang paling mendasar, yaitu nafyan wa isbatan. Meniadakan ibadah untuk makhluk dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadzal ilmu yatadammanu arba'ata usulin 'azimatin. Dan ilmu ini memuat tiga hal penting, empat hal penting. Ilmu tentang la ilaha illallah itu mengandung empat hal yang pokok dan penting. Yang pertama, al-ilmu bimasyhud lahu. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimaksud dengan ilmu tentang Allah bukanlah semata-mata tahu dan meyakini rububiyah, akan tetapi ilmu yang mengharuskan ketundukan pada Allah dan tidak meremehkan Allah. Karena ilmu inilah yang akan mengantarkan kepada poin yang kedua. Kemudian yang kedua, jadi pengetahuan tentang la ilaha illallah itu mengandung empat unsur, gitulah bahasa bebasnya. Ya, ilmu tentang la ilaha illallah itu mengandung empat unsur. Yang pertama, ilmu tentang masyhud lahu, ilmu tentang Allah. Dan ilmu tentang Allah bukanlah ilmu dan pengakuan tentang rububiyah Allah, namun ilmu yang mengharuskan ketundukan kepada Allah dan tidak ada sikap meremehkan dan merendahkan Allah. Kemudian unsur yang kedua yang terkandung dalam ilmu tentang syahadat la ilaha illallah adalah al-ilmu bil masyhudi bihi. Pengetahuan tentang hal yang dipersaksikan, yaitu bahasanya ibadah adalah hak Allah semata tanpa yang lainnya. Maka ilmu tentang masyhud bihi sama dengan ilmu tentang makna syahadat. Yang ini adalah konsekuensi dari poin yang pertama. Kemudian unsur yang ketiga dalam ilmu tentang la ilaha illallah adalah ilmu bisidqi rasuli, jujur dan benarnya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-ilma bima'na syahadati, karena pengetahuan tentang makna syahadat innama ja'a hanyalah terdapat melalui jalan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman i'taqada hadzal ma'na, maka siapa yang meyakini makna ini, yaitu bahasanya ilmu tentang makna syahadat hanya diketahui melalui jalan sang Rasul, maka dia akan membenarkan Rasul dalam semua yang diajarkan oleh Rasul. Kemudian unsur yang keempat untuk ilmu tentang makna tentang makna syahadat la ilaha illallah adalah al-ilmu bima yunafi asla hadhil kalimati minasyirki, yaitu pengetahuan tentang pengetahuan yang meniadakan pengetahuan tentang hal yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu kemusyrikan. Karena poin ini itu menjaga dan melindungi poin yang kedua. Itu empat kandungan pokok dari ilmu tentang syahadat, yaitu pengetahuan tentang Allah yang membuahkan ketundukan dan kepatuhan dan pemuliaan. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang isi syahadat. Kemudian pengetahuan tentang benarnya sang Rasul yang membawa dan mengajarkan kita tentang apa itu makna syahadat. Kemudian pengetahuan tentang kemusyrikan yang merupakan kebalikan dari kandungan syahadat. Kemudian disampaikan di sini amma miqdaru hadzal ilmi, adapun kadar ilmu ini, kadar ilmu la ilaha illallah yang harus ada sebagai syarat sah ucapan la ilaha illallah. adalah ayata fa wa yatahaqqaqu bil qadri, maka ini terwujud dengan kadar yang dengannya seorang hamba bisa membedakan antara Rabbnya dan sesembahan-sesembahan yang batil yang lainnya. Bisa membedakan antara Allah dengan yang lain fil wujud, dalam realita. Bahasanya ada realita Tuhan, ada wujud Tuhan, dan ada wujud makhluk. Kemudian istihqaq tentang hak. Ibadah hanya hak Allah dan tidak menjadi hak makhluk. Maka jadilah orang yang memiliki ilmu tersebut mufarriqan, bisa membedakan. Ya, membedakan tentang ilmunya, membedakan dalam ilmu, niat, kehendak, pengetahuan, dan rasa cintanya, dia bisa bedakan antara khaliq, antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Bihaisu yakunu aliman billahi, di mana dia berilmu tentang Allah, ingat Allah, tahu Allah, dan bahasanya Allah itu beda dengan makhluknya. Allah itu bersendiri dari makhluknya dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah, dan dalam perbuatan-perbuatannya, dan dalam semua sifat-sifatnya. Maka dengan pengetahuan ini terwujudlah bagi seorang hamba iman global yang menjadikan pelakunya selamat dari kekafiran dan kemusyrikan yang membatalkan iman. Watukhrijuhu, dan mengeluarkannya dari lingkaran bodoh tentang Rabbnya dan apa yang menjadi kewajiban Rabbnya. Ilmu dengan kadar inilah yang menjadikan seorang hamba itu muslim. Dan jika dia kehilangan hal ini, maka tidaklah tepat baginya label muslim. Bahkan dia kafir asli. Siapa yang tidak punya ilmu ini, dia kafir asli. Walidah, oleh karena itu, fahuwa, maka ilmu di atas yang telah disebutkan, kadar ilmu yang tadi telah disebutkan, yushtaratu hala kauliha, disyaratkan pada saat, sudah disyaratkan, sudah ada pada saat diucapkannya kalimat ini. Maka ada kesimpulan yang menarik. Ya, maka ilmu tentang syahadat la ilaha illallah, ya, itu ada, ya, ilmu berkenaan dengan syahadat, makna syahadat la ilaha illallah itu ada dua macam. Ada ilmu ijmali, ilmu global, dan ada ilmu tafsili, ilmu spesifik dan rinci. Maka ilmu ijmali tentang makna la ilaha illallah fawa syartun, maka itu adalah syarat sahnya syahadat la ilaha illallah. Seorang harus memiliki ilmu tersebut fi halil ilmi wal jahli, baik dia tahu ataupun dia tidak tahu, itu syarat. Sehingga seandainya dia tidak tahu, karena itu tetap syarat meskipun tidak tahu, maka tidak sah syahadatnya. Sedangkan yang kedua adalah ilmu tafsili, ilmu spesifik, ilmu detail, ilmu rinci tentang makna la ilaha illallah. Nah, ilmu detail tentang la ilaha illallah itu statusnya namanya syartun ma'al ilmi, menjadi syarat sah la ilaha illallah pada saat dia tahu. Pada saat dia tahu, karena semakin lama jadi muslim, semakin lama belajar, oh tahu ada ini, ada itu. Ya, ada ayat Al-Quran yang isinya demikian, hadis yang isinya demikian. Maka wajib menerimanya. Ya, dan syarat sah syahadat la ilaha illallah adalah menerimanya saat dia tahu. Menerimanya saat dia tahu. Dan tidak menolaknya ketika dia tahu. Ini ada jelas ada di Al-Quran. Jelas ada di hadis sahih. Hadis Nabi SAW yang sahih ketika tahu diterima. Dan ini jadi syarat. Sahnya la ilaha illallah. Ketika tahu ditolak, diingkari. Maka ini menyebabkan batalnya syahadat la ilaha illallah. Ya, jadi ya, ilmu tentang la ilaha illallah itu ada dua macam. Ilmu ijmali, ilmu global. Yang ini jadi syarat sah ucapan la ilaha illallah. Baik dalam kondisi tahu ataupun tidak tahu. Orang tidak tahu. Nih, orang tidak tahu karena kebodohannya. Kemudian dia tidak tahu makna ijmali. Maka tidak sah syahadatnya. Dan statusnya apa tadi? Dia kafir asli. Nih, bukan orang yang batal Islamnya. Namun kafir asli. Kemudian ada ilmu tafsili. Ilmu tentang rincian. Maka kemudian ada sejumlah pengetahuan-pengetahuan baru yang dulu tidak diketahui tentang masalah akidah. Oh, ternyata malaikat Jibril itu sayapnya sekian banyak. Oh, ternyata bersayap, sayapnya sekian banyak. Maka ketika tahu wajib menerima hal ini. Dan menerima hal ini adalah syarat sahnya syahadat. Namun statusnya namanya syaratun ma'al ilmi. Syarat manakala tahu dan tidak jadi syarat kalau tidak tahu. Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh mengatakan tidaklah diragukan seandainya ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang musyrik mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia ucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Namun dia tidak tahu apa makna ilah. Sesembahan itu apa maksudnya. Dia tidak tahu makna Rasul. Namun dia ya ikut sholat, puasa, haji. Dalam keadaan dia. Wala yadri ma dzalika. Dia tidak tahu itu semua. Cuma dia melihat manusia melakukannya, akhirnya dia ikut-ikutan. Walam yaf'al syai'an min asyirki, dan orang ini tidak pernah melakukan satupun kemusyrikan. Fa inna la yasyuku ahadun fi adami islamihi. Maka tidak ada seorang pun yang ragu-ragu tentang ketiadaan keislamannya. Ibn Adhan Al-Habti mengatakan para ulama sepakat ala anna fahmaha, bahasanya faham la ilaha illallah itu wajib atas setiap orang. Wa jahilun maknaha, dan jahil tentang makna la ilaha illallah sehingga tidak bisa membedakan antara Allah dan Rasul, huwa kafirun bi ijma' ahli al-ma'quli wal mangquli. Maka dia adalah orang yang kafir dengan sepakat semua orang yang punya akal sehat dan semua orang yang tahu riwayat. Nah, maka kemudian kembali ditegaskan, bukanlah yang dimaksudkan dengan ilmu ini adalah pengetahuan tentang ada Allah, adanya Allah dan mengakui rububiyah Allah. Karena ini adalah pengetahuan yang fitri, satu yang aksiomatis, semua orang memiliki pengetahuan hal ini. Akan tetapi yang jadi maksud sebagaimana yang telah disebutkan, ilmu yang dimaksudkan adalah seorang hamba mengetahui Rabbnya dengan nama dan sifatnya. Pengetahuan yang benar yang memungkinkannya untuk ma'atamyiz, membedakan antara Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain, dan mengetahui hak Allah dan hak selain Allah sehingga tidak memberikan hak Allah kepada selain Allah. Fahadil ma'rifat, maka pengetahuan inilah yang mengharuskan untuk tunduk kepada Allah dan mengakui uluhiyah Allah. Nah, kemudian disimpulkan lagi, wa bihadza yatabayyan, maka dengan hal ini jelaslah bahasanya ilmu global yang menjadi syarat ya, sahnya syahadat la ilaha illallah itu mengandung tiga hal. Ya, mengandung tiga hal. Yang pertama adalah kandungannya adalah aslu tauhid rububiyah. Dasar minimalis dari tauhid rububiyah diketahui. Kemudian yang kedua adalah dasar tauhidul asma' was sifat. Kemudian yang ketiga adalah dasar dari tauhid uluhiyah. Dan dasar tauhid uluhiyah adalah mengetahui bahasanya Allah lah yang berhak untuk disembah dan ibadah kepada selain Allah itu batil. Adapun ilmu rincian tentang Allah Ta'ala, yaitu ilmu rincian tentang perbuatan rububiyah, nama dan sifat Allah, maka ini adalah kadar yang lebih dari sekedar ilmu yang mensahkan keislaman. Itulah ilmu yang terwujud dengan mengkaji secara detail tiga jenis tauhid. Kemudian berkenaan dengan ilmu la ilaha illallah yang menjadi syarat sah la ilaha illallah, perlu diketahui yang dimaksud ilmu adalah yang merasuk ke hati, bukan hanya sekedar bisa diomongkan. Ya, kemudian khulasatul qawl, kesimpulan bahasan, annal murada bisyartil ilmi, yang dimaksud dengan syarat ilmu adalah al-ilmu al-jumali, ilmu global tentang la ilaha illallah. Wala yakfi, tidak cukup semata-mata punya gambaran dan gambaran, namun harus labuda harus min aqdil qalbi, terikatnya hati untuk patuh. Ya, itu intinya, inilah kesimpulannya, ilmu yang menjadi syarat la ilaha illallah adalah ilmu global dan bukan ilmu rinci. Ya, ilmu global itu intinya ada tadi tiga hal, dasar-dasar rububiyah, dasar-dasar asma wa sifat, dan dasar-dasar tauhid uluhiyah. Dan yang dimaksud dengan dasar tauhid uluhiyah, tahu dan yakin bahasanya hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan ibadah, dan ibadah kepada selain Allah itu batil. Itu dasar uluhiyah. Ini ini ilmu yang ini bagian dari ilmu ilmu ijmali yang menjadi syarat sah sah adalah ilaha illallah. Ya, kemudian sedikit tentang kebodohan ketidaktahuan tentang makna syahadat la ilaha illallah. Kebodohan dan ketidaktahuan tentang makna syahadat la ilaha illallah itu ada dua macam. Yang pertama adalah kebodohan bahwasanya beribadah kepada selain Allah itu terlarang dalam Islam. Kebodohan tentang bahasanya syirik itu haram dalam Islam. Maka jika seorang itu bodoh tentang mana la ilaha illallah dengan level semacam ini, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dengan sepakat ulama, la ilaha illallahnya itu tidak ada manfaatnya. Jika sampai level kebodohan dalam pengertian tidak tahu kalau syirik itu haram dalam Islam, tidak tahu bahasanya ya, ibadah kepada selain Allah itu haram dalam Islam, maka semua ulama sepakat kalau orang yang tidak tahu dalam bentuk semacam ini tidak dimaklumi dan syahadatnya sama sekali tidak sah. Itu manakala tidak tahunya adalah tidak tahu kalau syirik itu haram dalam Islam, dan tidak tahu kalau ibadah kepada selain Allah itu haram dalam Islam. Kemudian yang kedua, ketidaktahuan atau kebodohan tentang makna syahadat la ilaha illallah. Jenis yang kedua adalah sebenarnya tahu syirik itu haram dalam Islam. Sebenarnya tahu kalau ibadah kepada selain Allah itu haram dalam Islam, namun dia tidak tahu kalau perbuatan ini adalah ibadah kepada selain Allah. Dia tidak tahu kalau perbuatan semacam ini adalah syirik. Nah, ini tidak tahunya di kasus real, perbuatan A. Dia tidak tahu kalau perbuatan A itu syirik, dia tidak tahu kalau perbuatan A itu berarti ibadah kepada selain Allah. Nah, kalau kebodohannya dalam pengertian yang kedua, dalam pengertian yang kedua ini diperselisihkan oleh ulama antara apakah dia dimaklumi sebagaimana yang dibawakan oleh orang-orang yang menyebutnya adalah menetapkan ada uzur dalam ketidaktahuan. Atau sebagian ulama menilai dia tetap tidak dimaklumi. Karena tahu bahasanya doa itu hanya untuk Allah, menyembelih hewan itu hanya untuk Allah, itu ilmu yang fardu ain atas setiap muslim. Maka kalau dia mengatakan saya tidak tahu kalau doa itu tidak boleh untuk selain Allah, ini tidak bisa diterima. Itu dua jenis kebodohan. Ya, kemudian kita lanjutkan, kita kembali ke tafsir kalimat tauhid. Kita masuk pada catatan kaki atau penjelasan nomor 24. Ya, di matanya qala al-musannif rahimallahu taala, fa in qala qa'il, maka jika ada orang musyrik yang mengatakan kami mengakui bahwasanya Allah sang pencipta, pemberi rezeki dan yang mengatur, akan tapi mereka orang saleh muqarrabun yang dekat dengan Allah, maka kami doa minta sama orang saleh, kami bernada untuk orang saleh, ya, kami menemui mereka dan minta dihilangkan kesusahan kepada mereka, dan kami inginkan dengan hal ini semua adalah wajah kemuliaan, wasyafaat dan syafaat. Wa ila fananu, karena kami pun memahami bahasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki dan mengatur. Maka responlah orang yang punya perkataan semacam ini, perkataan anda ini adalah madhabnya Abu Jahal dan orang-orang yang semisal dengannya. Fa inau, maka mereka, yadda'una Isa, yada'una Isa, berdoa minta-minta sama Isa, Uzair, malaikat dan para wali. Dan mereka menginginkan dengan hal tersebut sebagaimana yang Allah katakan, walladzina takhadu min duni awliya, kata orang-orang yang mengambil dari selain Allah sebagai sesembahan, ma na'buduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Demikian juga firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, mereka menyembah selain Allah ma makhluk yang tidak bisa menimpakan bahaya bagi mereka dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i, dan mereka mengatakan bahasanya haula, mereka-mereka ini pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ya, maka penjelasan 24, Syekh Musannib penulis mengajak berdialog dengan para ulama dan orang awam. Yang dimaksud nakhahu fil amiyah dalam adalah ucapan amiyah, artinya istanjada bihi, meminta bantuan kepadanya. Maka yukal, kita katakan kepada orang yang meniadakan, ya, orang yang meniadakan ya, doa kepada orang sholat itu syirik. Kemudian dia mengatakan doa minta sama orang soleh itu yang dimaksudkan adalah tawassul sama orang soleh menuju Allah. Maka kita katakan perkataan anda ini adalah madhabnya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisal. Li'annahum, karena mereka mengatakan tidak ada yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mengatur kecuali Allah. Dan kami menjadikan sesembahan-sesembahan tersebut supaya mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sebagaimana firman Allah anhum tentang mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah, ma makhluk yang tidak menimpakan bahaya pada mereka dan tidak pula memberikan manfaat pada mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan ha'ula'i syufa'a'una indallah. Mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Penjelasan ke-25, orang-orang musyrik terdahulu mereka menginginkan dari makhluk yang mereka sembah bersama Allah agar jadi perantara untuk mereka fakat saja. Mereka tidak mengatakan bahasanya makhluk-makhluk ini mencipta, memberi rezeki, namun mereka mengatakan mereka-mereka ini pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ya kuluna, mereka mengatakan innaha ta'zimun lillah, ini adalah bentuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Faidah ta'amal tahada, maka jika anda renungkan hal ini ta'amulan jayidan dengan perenungan yang baik, anda mengetahui dan menyadari bahwa orang-orang kafir memberikan syahadat kepada tauhid rububiyah kepada Allah. Mereka mempersaksikan bahasanya Allah, mempersaksikan tauhid rububiyah. Itu bahasanya Allah adalah tafarruduhu, zat satu-satunya yang mencipta, memberi rezeki dan mengatur. Wahum, dan mereka minta pertolongan sama Isa, malaikat dan para wali. Dan mereka maksudkan bahasanya mereka-mereka ini mendekatkan sesembahan-sesembahan tersebut, mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Akan berikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Maka anda akan menyadari bahasanya orang-orang kafir, terutama Nasrani, yaitu orang yang menyembah Allah malam dan siang, zuhud di dunia dan ya tasaddaqu bersedekah bima darala alaihi minha, dengan gaji yang dia terima dari dunia. Kemudian menyendiri di tempat ibadahnya dari kerumunan banyak orang. Wa huwa, maka orang Nasrani ini mahada, meskipun demikian dia adalah kafir musuh Allah, dikekalkan dalam neraka disebabkan keyakinannya tentang Isa atau yang lainnya minal awliya, itu para wali. Ya, berdoa kepada wali atau menyembelih hewan untuk wali, bernadar untuk wali. Tak bayan alaka, maka setelah merenung akan jelas bagi anda bagaimanakah sifat Islam atau deskripsi Islam yang diserukan dan diajarkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anda akan mengetahui bahasanya banyak manusia itu menjauh darinya, dan akan jelas bagi anda makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam mulai asing dan akan kembali asing sebagaimana mulanya. Penjelasannya di poin 26. Ruhban, para ahli ibadah di kalangan Nasrani, mereka melakukan kegiatan ibadah malam dan siang. Mereka menangis. Tetapi mereka mengatakan Al-Masih itu anaknya Allah, atau Allah itu Al-Masih putra Maryam, atau Allah itu salah satu dari tiga trinitas. Mereka menangis dan mereka beribadah, dan itu tidaklah manfaat bagi mereka. Karena mereka dianam, karena mereka tidak memurnikan ibadah untuk Allah. Maka semisal mereka ini adalah para penyembah kubur di zaman ini. Kemudian Islam yang benar itu asing di zaman ini. Adapun Islam yang diklaim, maka kaum muslimin hari ini lebih dari 1 miliar. Akan tapi Islam yang benar itu asing. Itlau kana hadal miliar, karena seandainya 1 miliar ini ke Islam mereka betul, benar. Lam yakif amamahum ahadun minal alam. Maka tidak akan ada berhenti, tidak akanlah berhenti di hadapan mereka satu pun orang dari jagat raya. Maka orang-orang Yahudi yang merupakan saudaranya kera dan babi, yang ditimpakan pada mereka kehinaan dan kemiskinan, pada saat ini mereka lah yang menguasai negeri kaum muslimin. Dan kaum muslimin yang dulu mereka bersama Nabi saat perang Badar, yang jumlah mereka cuma 310 tambah sedikit, 315 sekian. Maka apa yang mereka lakukan, maka para sahabat untuk penduduk bumi, kamu berapa jumlah mereka? Pemahat, meskipun demikian, mereka menaklukkan berbagai macam kota. Mereka lah yang merontokkan Kisra Raja Romawi dan Kaisar Raja Persia. Dan mereka menguasai jagat raya seluruhnya, karena mereka muslim dengan Islam yang benar, bukan Islam yang diklaim. Kemudian fallaha allaha, maka takutlah pada Allah ya saudara-saudaraku. Pegangilah pokok agamamu yang awal sampai akhir, asasnya, pondasinya dan kepalanya, syahadat la ilaha illallah. Dan kenalilah maknanya, cintailah la ilaha illallah dan cintailah orangnya. Jadikalah mereka orang yang seakidah denganmu adalah saudara meskipun jauh, dan kafirlah dengan taghut. Maka niscaya mereka akan memusuhimu dan membencimu, dan akan membenci orang yang mencintaimu atau mendebat membelamu atau tidak mengkafirkanmu atau mengatakan ma'alaya minhum, aku tidak punya urusan dengan mereka, atau mengatakan Allah tidak membebaniku dengan untuk melakukan hal ini dengan mereka. Maka sungguh orang ini telah bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala dan membuat kebohongan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan. Faqad kalafahu Allah taala bihi, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentuan dengan sebab mereka dan mewajibkan atas mereka untuk kafir dengannya dan berlepas diri darinya, walaupun meskipun adalah saudara dan anak sendiri. Fallah Allah, maka saudaraku, wahai saudaraku, pegangilah hal ini. Boleh jadi kalian akan berjumpa kepada Rabb kalian, sedangkan kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya Allah, wafatkan kami muslim dan gabungkanlah kami bersama orang-orang yang saleh. Dan akan kami tutup pembahasan tentang hal ini dengan satu ayat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di kitabnya, yang menjelaskan pada anda bahasanya kafirnya orang-orang musyrik dari zaman kita itu lebih parah daripada kekafiran orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, jika bahaya menimpa kalian di daratan, maka hilanglah semua yang kalian seru kecuali hanya padanya. Montat kala dia telah kembali ke daratan, kalian berpaling. Dan manusia itu adalah sosok yang sangat ingkar. Nah, maka faqad dzakarallahu, maka Allah telah menyebutkan tentang orang-orang kafir bahwasanya mereka jika tertimpa kesusahan, mereka tinggalkan para pemimpin, para syekh, dan mereka tidaklah menyeru seorang pun dari mereka. Tidak pula istighosah dengan salah satu dari mereka, bahkan memurnikan untuk Allah semata, memurnikan untuk Allah semata tanpa sekutu baginya. Istighosah hanya kepada Allah. Fa'idha ja'a, maka jika datang kesenangan, barulah mereka orang musyrik Arab melakukan kemusyrikan. Ini penjelasannya di catatan kaki 28. Kafirnya orang zaman kita lebih kebangetan, lebih keterlaluan daripada kafirnya orang musyrik terdahulu. Dan orang paling besar kekafirannya adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena orang-orang musyrik terdahulu, mereka menyekutukan Allah ketika senang dan murni untuk Allah ketika susah. karena mereka menyadari tidak ada yang membebaskan dari kesusahan kecuali Allah. Adapun orang musyrik di zaman kita, maka mereka ketika susah malah lebih keras kemusikannya. Amma musyrik zamannya, adapun orang-orang musyrik zaman kita, fahum fi syiddah, maka mereka ketika susah lebih banyak menyekutukan Allah daripada ketika senang. Dan jika mereka telah berada dalam kesusahan, maka masing-masing akan memanggil sesembahannya. Kulun masing-masing akan memanggil sesembahannya untuk membebaskannya dari tenggelam di air dan membebaskannya dari demikian. Maka setiap semakin bertambah bahaya, maka bertambahlah kemusyrikan. Fahum asyatu minal musyrikin al-awwalin, karena mereka itu lebih keras dari orang-orang musyrik terdahulu. Waliyadu billahi. Ya, kembali ke atas, wa anta tara, dan engkau melihat dan menyaksikan orang-orang musyrik di min ahli zamanina, orang yang sezaman dengan kami. Walala batun, sebagian mereka mengklaim ada pada dirinya label ahlul ilmi, ada pada dirinya zuhud, kesungguhan dan ibadah. Namun jika dia tertimpa kesusahan, koma dia berdiri meminta bantuan kepada selain Allah. Mislu ma'rufun, satu hal yang telah dikenal, atau Abdul Qadir Al-Jilani. Dan yang lebih ajalu min ha'ula, yang lebih mulia dari mereka adalah semisal Zaid ibn Khattab dan Zubair. Wa ajli min ha'ula'i, dan yang lebih mulia lagi dari mereka adalah semisal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tempat meminta tolong. Wa adhamu min dhalika wa atamu, dan yang lebih ngeri daripada hal tersebut, wa atamu anam yastaghisuna, bahasanya mereka istighosah bitawarid, dengan taruh, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang kurang ajar atau orang yang tidak mau tunduk, semisal Syamsan, Idris, wa yuqalu lahu, dan disebut dengan Al-Ashqar, Yusuf dan semisal mereka. Wallahu a'lam. Atomo tadi ya. Adamu wa atamu. Tomma berarti ya makna asalnya. Hmm. Ya, bisa artinya lebih mengherankan. Ajibul ajib. Lebih mengherankan. Ya, tadi kemudian kita baca di paragraf. Ada saksikan dari orang-orang musyrik dari orang zaman kita. Wala'ala dan boleh jadi sebagian mereka mengklaim kalau dia adalah orang yang berilmu, ada padanya zuhud, rajin ibadah dan ibadah. Jika tertimpa kesusahan, dia minta tolong kepada selain Allah, kepada Ma'ruf, kepada Abdul Qadir Al-Jilani. Ini catatan kaki. Yang dimaksud dengan Ma'ruf adalah Ma'ruf Al-Karhi, salah satu wali yang terkenal di negeri Irak, yang ini kuburnya disembah-sembah oleh para pemuja kubur. Abdul Qadir Jilani, salah satu ulama besar Hambali di masa terdahulu, di era terdahulu, beliau imam yang mulia. Akan tetapi tatkala meninggal dunia, banyak orang berkeyakinan kalau dia bisa memberikan manfaat dan menimpakan bahaya. Maka mereka membuat bangunan pada kuburnya. Dan orang-orang sufi menjadikan Syekh Abdul Qadir Jilani adalah imam dalam dunia sufi. Penganut satu tarekat yang mereka sebut dengan tarekat Qadiriyah. Padahal Syekh Abdul Qadir Jilani berlepas diri dari tarekat Qadiriyah. Maka beliau adalah seorang yang terkenal dengan saleh, istiqomah, berilmu dan bertakwa. Dan beliau adalah min akabir ashabi madhabil Imam Ahmad, termasuk tokoh besar dalam madhab Imam Ahmad. Dan beliau punya lahu walahu, dan beliau punya karya mu'allafun, satu karya yang terkenal namanya Hunyah. Nah, kemudian ada yang manggil-manggil Ma'ruf Karhi dan Abdul Qadir Jilani wa ajalu min ha'ula, dan ada yang lebih mulia dari mereka-mereka yang disembah adalah Zaid ibn Khattab, Az-Zubair, dan ada yang lebih mulia lagi, ada yang menyembah semacam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Khattab seorang sahabat yang mulia, dia adalah akhu saudara dari Umar bin Khattab, terbunuh saat perang Yamamah dan dimakamkan di sana, dan di atasnya ada kubah. Maka tatkala Syekh Muhammad rahimahullah taala datang, dihancurkan kubah tersebut dan tidak lagi berdiri sampai saat ini walhamdulillah, dan insyaallah tidak akan lagi berdiri. Dan yang lebih agung lagi dari hal tersebut, dan yang lebih tinggi ya, atau yang lebih ngeri, bahasanya mereka istighosa, minta bantuan untuk dihilangkan kesusahan dari taghut, dari orang kafir, marda dan seterusnya. Ya, tentang Az-Zubair bin Awam adalah hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i al-awliya, dan mereka-mereka para wali dan para sahabat ini disembah-sembah oleh pemuja kubur. Tetapi mereka pemuja kubur tidak merasa cukup dengan menyembah mereka. Bahkan mereka menyembah tawarid, tawhud, menyembah setan, orang kafir, orang-orang yang tidak mau tunduk dengan aturan, yaitu tukang sihir dan dukun. Wal ibahyin. Dan orang yang ibahyin serba boleh, yang punya keyakinan hulul, adanya makhluk yang Allah itu menitis badannya. Mereka mengatakan orang yang meninggalkan perintah dan larangan adalah orang yang dekat dengan Allah. Wa laisa, dan dia tidaklah membutuhkan perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu kebutuhan orang awam saja. Amma huwa fawasala, adapun dia telah sampai kepada Allah, maka tidak perlu perintah dan larangan. Contohnya menyembah Syamsan, Idris dan Yusuf. Ya, itulah sejumlah tawahid, sesembahan yang ada di Riyadh sebelum munculnya dakwah Syekh. Maka tatkala datang dakwah Syekh Muhammad dan beliau melakukan jihad di jalan Allah, kemudian kaum muslimin menguasai kota Riyadh, maka kaum muslimin menghilangkan berhala tersebut minha dari kota Riyadh dan yang lainnya, walhamdulillahi, dan segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Kalau seorang itu tidak memiliki ilmu mujmal tentang tauhid, maka syahadatnya tidak sah. Dan ilmu mujmal tentang tauhid, tentang syahadat yang harus diketahui bahasanya syirik itu haram dalam Islam, ibadah itu tidak boleh untuk makhluk, ibadah itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini ilmu global tentang syahadat. Siapa yang tidak punya hal ini, maka syahadatnya sia-sia. Maka dia kafir asli, bukan orang yang murtad, namun kafir asli. Nah. Amin. Ya, syarat yang lainnya yaitu di luar ilmu, syarat ikhlas, inqiyah dan lainnya di luar ilmu. Yang tadi kita bahas panjang lebar adalah baru syarat ilmu saja. Nih. Adapun syarat ikhlas, inqiyah dan seterusnya semuanya adalah syarat dan semuanya harus dipenuhi dan dia bukan bagian dari ilmu. Nah. Demikian subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.